Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihi al-amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Pembahasan yang lalu kita sampai pada adab yang ke-9. Apa itu? Siddiq. Meninggalkan sifat-sifat yang lah secara umum dulu apa? Adab yang ke-9. Oke. Nah, membersihkan zahir dan batinnya dari sifat-sifat yang buruk dan menghiasinya dengan sifat-sifat yang terpuji yang diridhoi pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di antara sifat buruk yang telah kita pelajari kemarin apa? Al-ghillu wal hasad. Nah, apa pengertian hasad? Minta kaya Allah. Nah, karahiyatu ma'an amallahu alal ghaib. Kebencian terhadap apa-apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada orang lain. Berupa nikmat. Nah, kita sekarang masuk pada sifat buruk yang ketiga yang hendaknya kita jauhi, yaitu wal baghi. Al-baghi khalifillah, kalau kita perhatikan sangat dekat maknanya dengan al-zulm. Tayyib juga dengan al-kibr. Karena memang nah, al-kibr masuk dalam cakupan al-baghi biasanya. Di antara yang mendefinisikan baghi dengan definisi yang mencakup afanifina, yaitu Al-Kafawi dalam kitabnya Al-Kulliyat halaman 584, yang disebut dengan Al-Baghyu huwa talabu tajawuzi qadrin al-qadril istihqaq. Talabu tajawuzi qadril istihqaq, yaitu dia berusaha untuk menuntut naam sesuatu yang melampaui kadar yang merupakan haknya. Ini namanya baghi. Yani apa? Melampaui batas yang dia berhak. Jadi seorang yang menginginkan, ya, seorang menginginkan untuk apa? Melampaui kadar yang merupakan haknya. Ini telah tercatat dalam sifat baghi. Baik dia mendapatkannya ataupun tidak, manifilah dengan nah sekedar keinginan ini, maka dia termasuk dalam baghi. Nah, dan digunakan baghi ini juga untuk al-mutakabbir, orang yang apa? Yang sombong. Kenapa? Li'annahu talibu manzilatin laisa laha bi ahlin. Karena mutakabbir dia menaikkan dirinya dari apa? Dari kedudukan aslinya. Seorang yang menyombongkan diri apabila dia angkat dirinya apa? Melebihi kadarnya. Nah, ini sombong. Maka dia juga apa? Seorang yang baghi. Kenapa? Karena dia menghendaki kedudukan apa? Yang dia tidak pantas. Karena kedudukan yang pantas untuk menyombongkan dirinya hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itulah Imam Al-Munawi rahimahullah ta'ala memaknakan bagi ini dengan talabul isti'la bi ghairi haq, menginginkan untuk apa? Tinggi tapi tanpa hak, namanya bagi. Oleh karena itulah terkadang muncul penganiayaan, muncul apa? Perendahan yang merupakan sifat bagi. Nah, jadi ini makna bagi yang didefinisikan oleh para ulama. Kalau kita perhatikan sangat dekat dengan apa? Sombong, juga sangat dekat dengan apa? Dengan kedzaliman, juga dengan hasad. Karena hasad kepanikan dia menginginkan sesuatu yang ada pada orang lain yang bukan haknya. Nah, dan mengharapkan apa-apa yang pada orang lain itu hilang. Baik. Dan sifat bagi khanifillah sifat yang sangat tercela dan tidak memberikan kemanfaatan sedikitpun kepada pemiliknya, bahkan akan menjadi bumerang sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhan nas innama baghyukum ala anfusikum. Wahai sekalian manusia, hanyalah sifat bagi kalian yaitu kedzaliman kalian. Juga dan disebutkan dalam ma'anil Qur'an al-Qalifillah pada ayat ini, innama baghyukum ala anfusikum juga bermakna maksiat. Karena maksiat jelas kedzaliman, ya tidak? Semua maksiat al-Qalifillah adalah kedzaliman. Karena dia tidak menempatkan na'am hal tersebut pada tempatnya. Nah, kewajiban seorang hamba adalah taat, tapi dia malah bermaksiat, berarti dia zalim. Mendzalimi diri sendiri dan apa zalim terhadap hak Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga bagi mencakup itu semua. Dan Allah Subhanahu wa taala katakan, "Innama baghyukum 'ala anfusikum," hanyalah bagi yang kalian perbuat itu akan apa? Kembali mandratnya kepada diri kalian sendiri. 'Ala anfusikum, menjadi bumerang. Tidak ada faedahnya. Dan kedzaliman al-qanifillah akan kembali dampaknya kepada kita. Wal'iyadu billah. Hasad juga apa? Kembali dampaknya kepada orang yang hasad. Dan kesombongan juga akan kembali dampak buruknya kepada orang yang sombong. Dan datang celaan yang sangat keras dalam syariat sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Abi Bakrah radhiyallahu anhu dan dimasukkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala dalam As-Shahihah, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, "Ma min dzambin ajaru an yu'ajjilallahu li sahibihi al-'uqubah fid dunya wa ma yadkhiruhu lahu وَمَا يَدَّخِلُ لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْبَغِي وَقَطِيعَةِ الرَّحِيمِ. مَعْمِنْ دَنْبِنْ, tidak ada enam satu dosa pun أَجْدَرُ أَنْ يُعَجِّلَ اللَّهُ الْعُقُوبَةِ أَوْ أَنْ يُعَجِّلَ اللَّهُ لِصَّحِبِهِ الْعُقُوبَةِ, yang lebih pantas untuk Allah Subhanahu wa ta'ala segerakan bagi pelakunya hukumannya di dunia, wa ma yadkhiru lahu fil akhirah, dan masih ada yang disimpan hukuman tersebut di akhirat. Jadi disegerakan dulu di dunia, dan juga apa-apa yang ada di akhirat yang disimpan untuknya berupa hukuman tersebut. Minal baghi wa qati'ati rahim, dari apa? Perbuatan baghi dan memutus tali rahim, yaitu memutus silaturahim. Jadi ini dosa besar. Nambagi yang kami bilang dosa besar, mencakup kedzaliman, mencakup apa? Hasad. Nah, mencakup kibar, kesombongan. Nah, dan termasuk dosa apa yang akan disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala hukumannya. Bahkan yang paling pantas disegerakan hukumannya di dunia sebelum di akhirat, yaitu apa? Baghi dan memutus silaturahim. Maka hati-hati ya kami. Dan ini juga penting. berhubungan dengan masalah apa, memutus silaturahim. Sungguh terkadang dan syaitan khalilillah masuk dari sisi ini kepada mereka-mereka yang menisbahkan diri kepada sunnah dengan alasan apa? Dengan alasan dia masih apa? Awam, atau dia hizbi, atau bahkan terkadang hanya sekedar rasa jengkel dan seterusnya, kemudian memutus silaturahim. Hendaknya seorang muslim ikhwanillah memperhatikan hak dan menempatkan pada tempatnya. Kalau ada hubungan rahim ikhwanillah, walaupun dia itu seorang kafir, kita ada hak untuk apa, menyambungnya. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala Asma bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang ibundanya yang masih kafir datang, bagaimana yang harus aku lakukan? Sili ummak. Sili ummak, yaitu apa? Sambung ibumu. Karena dia punya hubungan rahim dengan sili ummak. Ini penting apa ini? Dan sampai seseorang setelah dia Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah untuk mengenal sunnah, malah dari sisi ini menyepelekan untuk menyambung hubungan silaturahim dengan orang tuanya, dengan kerabatnya yang masih apa, memiliki hubungan rahim, kakak, adik. Tain, karena padanya ajal, padanya pahala, dan dalam memutuskannya apabila itulah dosa besar. Dosa besar. Tain. Kemudian sifat yang berikutnya al-ghadab, sifat marah. Dan telah kita lewati sekilas dulu pada pembahasan apa, sifat kalmul ghaib, yaitu apa, menahan amarah, meninggalkan sifat ghadab yang merupakan sifat terpuji. Bahkan telah kita lewati asar dari Abdullah bin Mubarak tatkala beliau ditanya, ijma' lana husnal qulub bil kalimah, kumpulkanlah untuk kami akhlak yang terpuji dalam satu kalimat. Beliau katakan tarkul ghadab, meninggalkan kemarahan. Karena memang sifat marah yang paling kira sifat yang sangat tercela. Sifat yang sangat tercela. Ini secara umum. Kecuali apabila apa, kemarahan tersebut karena Allah. Oleh karena itulah bagus di sini Imam Ibnu Jamaah rahimahullahu taala memberikan apa? Memberikan na'am tambahan, yaitu wal ghadabu li ghairillahi ta'ala. Ini sifatnya tercela, yaitu sifat marah karena selain Allah Subhanahu wa taala. Marah karena apa? Karena na'am pelampiasan hawa nafsunya. Bukan marah yang karena Allah. Adapun marah karena Allah Subhanahu wa taala apabila tepat dan maka itu merupakan perkara yang mulia. Ketika keharaman dilanggar harus marah. Cuma apa, dalam pelampiasannya harus tepat apabila, bukan kemudian asal-asalan marah ya marah. Cuma melihat misalnya jalan-jalan saya ada warung jualan apa, musik-musik aset, marah saya tiba-tiba ngamuk di situ, ya tidak betul. Tapi mana karena Allah katanya, ini mana karena Allah, tapi tidak tepat dalam penerapannya. Tapi karena marah yang paling juga asalnya adalah apa, khalayan udhamil qalb, sebagaimana diterangkan oleh para ulama, yaitu apa, mendidihnya yang bergejolaknya apa, darah yang ada di jantung. Sehingga ingin apa, untuk dilampiaskan. Tapi Dan kalau kita perhatikan, nah, hukum marah itu sendiri, ikhwanillah, atau jenis-jenis marah itu bertingkat-tingkat. Nah, karena kalau seorang tidak punya sifat marah sama sekali, ini juga buruk. Buruk. Nah, bahkan, nah, dikatakan oleh Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala seperti himar. Nah, karena marah ada, nah, 3 derajat. Jadi, nah, seorang yang tidak marah sama sekali, ini juga bukan sifat yang bagus. Nah, cuman perkataan para ulama meninggalkan sifat ghadab, la taghdab dalam hadis juga. Ini adalah apa? Ghadab yang apa? Yang na'am kemudian mengakibatkan pelakunya tidak menggunakan akal. Keluar dari akal sehat perbuatan. Keluar dari tuntutan syariat. Yang biasanya berucap bagus, kalau marah akhirnya berucap tidak terarah. Nah, ghadab ada 3 derajat, afanibillah, at-tafrid, wal-ifrad, wal-i'tidal. At-tafrid, afanibillah, yaitu seorang yang apa, sangat rendah. Dalam artian sama sekali tidak punya sifat amarah. Nah, taib. Sehingga, nah, melihat kemungkaran sama sekali tidak ada amarahnya Islam. Pokoknya, na'am, tidak ada dalam hatinya itu pembelaan terhadap perkara yang hak. Na'am, baik. Maka ini perkara yang sangat apa? Yang sangat dicela. Na'am, yang akan mengakibatkan seseorang ikhwanifillah tidak punya rasa kecemburuan terhadap, na'am, perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah tatkala dilanggar. Tidak ada kecemburuan terhadap kehormatan keluarganya tatkala mereka nak berbuat maksiat. Taib. Tidak ada kecemburuan tatkala nak keluarga diganggu dan seterusnya. Misalnya nak punya istri dicolek orang, tidak boleh marah. Taib. Ini tidak betul. Ya harus nak ya marah. Cuman kan harus dikontrol. Nah, ini kondisi tafrid, ikhwanillah. Kondisi tafrid yaitu yang sangat dicela, sampai-sampai dikatakan yang Syafi'i sebagaimana disebutkan dalam Hilya. Nah, li Abi Nu'aim, qala Syafi'i rahimahullah, man istughdiba falam yaghdab fa huwa himar. Nah, man istughdiba falam yaghdab bahwa himar. Siapa saja yang nah, dibuat marah, apalagilah dibuat marah karena apa? Karena kehormatannya dilanggar, atau kehormatan keluarganya, atau keharaman Allah Subhanahu wa taala dilanggar, kemudian dia tidak marah, maka itu himar. Himar nah, taib dicecek di nah, kepalanya ditarik, telinganya ditarik, ya sudah manut saja. Nah, وَمَنِ اسْتُرْدِيَ فَلَمْ يَرْضَوْا فَهُوَ شَيْطَانٌ. Siapa saja yang diminta keridhaannya kemudian tidak mau memberikan ridha, maka dia itu syaitan. Dalam artian seseorang wanita menempatkan pada tempatnya yang pas. Semuanya kalau ditempatkan pada yang pas, khair. Nah, karena sifat amarah harus ada juga. Marah dalam peperangan ini tidak harus dilampiaskan terhadap musuh-musuh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanya. Jangan sampai keadaannya seperti diibaratkan oleh para ulama juga seperti apa kondisi na'am babi. Babi adalah hewan yang paling tidak punya rasa cemburu. Nah, oleh karena itu oleh Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala sebutkan, nah, mereka-mereka yang suka makan babi ya demikian. Akan tercabut dari mereka na'am sifat cemburu. Enggak punya rasa cemburu lagi. Makanya na'am orang-orang kufar, ya perzinaan merajalela di kalangan mereka. Bahkan tukar-menukar pasangan, perkara yang apa? Yang tidak ada kemarahan. Ini tafrid dalam sifat ghadab. Dan sangat tercela. Orang yang memilikinya ikhwan fillah akan dihinakan. Nah, akan dihinakan. Kemudian derajat yang kedua, al-ifrat, yaitu berlebihan. Kalau tadi tidak ada sifat bentuk sama sekali di saat pendak. Bahkan saat keharaman Allah dilanggar, dia na'am tidak ada tergerak hatinya untuk mengingkari atau rasa amarah ada pada dirinya, tidak ada sama sekali. Tapi kondisi yang kedua, kondisi ifrat, yaitu kondisi berlebihan. Nah, inilah yang dicela dalam banyak hadis, dan larangan dalam banyak hadis ditujukan pada kondisi ini. Ketika seseorang apa sedikit-sedikit marah pada perkara yang tidak sepantasnya marah, marah. Apalagi kalau berhubungan dengan perkara pribadi tok. Kesenggol sedikit mata. Nah, enggak punya mata lah. Nah, pukul. Nah, baik. Orang ada jalan kesandung sedikit. Nah, baik marah. Nah, ini nah ifrat dicela kalau bilang. Nah, yang Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika dimintai nasihat, nah, ausini ya Rasulullah, qala la taghdab, jangan engkau marah. Jangan engkau marah. Nah, dan sifat ini ikhwan fillah, nah, kemarahan yang meledak-ledak dan mudah tersulut, sebabnya dua. Maka masing-masing kalau memiliki sebab tersebut, berusaha untuk menjauhinya. Nah, yang pertama karena memang itu merupakan perkara yang menjadi apa? Ghariziyah dia, yaitu tabiat dia. Karena memang ada orang yang memang sejak lahir mukanya muka pemarah. Nah, mukanya muka pemarah. Orang melihat sekilas ketemu ini memang sangar. Baik, bisa orang yang punya apa? Punya firasah kuat. Karena firasah, nah, firasatul mukmin, firasah seorang mukmin, nah, jarang untuk meleset. Dan memang Allah berikan apa? Firasah yang kuat, sebagaimana Allah berikan kepada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i khanifina dikenal memiliki firasat yang sangat kuat. Bahkan apa? Hampir-hampir tidak keliru. Nah, makanya suatu saat ketika firasatnya kok secara zahir keliru, beliau sangat sedih. Dikisahkan, beliau juga disebutkan oleh Syekhuna Yahya fidhallahu ta'ala. Nah, jadi firasah itu yang jelas kalau tidak sampai terucap, ini tidak masalah. Misalnya ada seorang melihat dalam hatinya, ini kayaknya penipu. Kalau diucapkan jadi su'udon, tidak boleh. Tapi ya, kalau masih berupa firasat, simpan di hati ta'afan. Cuma untuk berhati-hati, ini tidak masalah. Cuma jangan sampai terucap, jangan sampai juga apa, diungkapkan kepada orang lain, kecuali memiliki qarinah atau bukti-bukti. Nah, Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, suatu saat afanifillah ketika dalam perjalanan beliau, karena butuh bermalam, akhirnya mendatangi suatu rumah dan bertemu dengan orang itu, firasat beliau ini orang bakhil. Ini orang bakhil sekali ini, firasat Imam Syafi'i. Setelah diajak masuk, ternyata Masya Allah dijamu. Dengan jamuan yang baik, kemudian dipersilahkan untuk apa kamar yang sangat bagus, dimuliakan sebagaimana pemuliaan orang-orang yang dermawan. Tapi semalam Imam Syafi'i berpikir, kenapa firasahku ini salah? Sedih ya kan bilang. Karena apa? Ketajaman firasah kan menunjukkan keimanan. Menunjukkan apa? Dia seorang yang Masya Allah. Ketika firasahnya jarang apa? Jarang salah. Baik. Beliau sedih semalaman. Kenapa ya firasahnya orang bahil kok ini malah dermawan seperti ini? Cuman alhamdulillah di pagi harinya dapat jawaban. Ketika beliau hendak pamit, ternyata pemilik rumah sudah menyiapkan daftar. Untuk makan sekian, untuk tidur sekian, alhamdulillah. Beliau bahagia. Bahagia kenapa? Karena firasatnya benar. Kalau kita sedih karena suruh bayar. Ternyata betul orang tadi memang apa seorang yang bakhil. Nah, karena apa? Pemuliaan ingin apa? Dapat bayaran. Ternyata sudah dihitung semuanya. Makanan ini semua-semua nanti hitung. Berarti memang bakhil. Nah, kembali ke sifat marah khalifillah yang menjadi tabiat, memang ini sesuatu yang sulit. Cuman harus berusaha. Dan harus berusaha minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, walaupun yang jatuh bangun. Karena seseorang ketika mengetahui di sana ada akhlak yang mulia, berusaha untuk meraihnya. Dan kalau tahu dia memiliki tabiat yang tercela, berusaha untuk meninggalkannya sedikit demi sedikit. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam wasiatkan kepada orang tadi akhwani fillah yang bertanya kepada beliau minta wasiat, la tadzab. Kenapa tidak berwasiat dengan yang lain? Karena Rasulullah bijak akhwani fillah. Berwasiat sesuai dengan kondisi orang yang meminta wasiat. Dan kemungkinan perkara yang sangat dibutuhkan oleh orang yang meminta saat itu adalah untuk apa? Agar dia tidak marah. Agar tidak pemarah, sedikit-sedikit marah. Karena seorang khalifah kalau sifat amarah ini mencapai kadar ifrat, yaitu banyak, mudah, dan juga apa? Akan menghilangkan muru'ah. Berarti kan orang yang marah kan akan hilang. Akan hilang apa? Akan hilang muru'ahnya kalau marahnya tepat. Nah, misalnya kesenggol mucu-mucu gitu kan enggak enak. Dilihat sendiri orang enggak akan lihat. Ngomongnya juga enggak terarah. Soalnya itu bilang. Sebab yang pertama karena memang apa tabiat. Yang kedua karena apa? Karena kebiasaan setempat. Ini juga penting. Seorang membiasakan bergaul dengan orang-orang yang suka pemarah, ini juga akan berakibat apa? Berakibat nunah. Makanya misalnya ada anak yang tidak mendapatkan pendidikan agama, kemudian mereka ikut dalam geng-geng ikhwanul filayah, mereka akan apa? Akan mudah tersulut marahnya. Walaupun asalnya dulu mungkin seorang yang tidak suka marah, tapi karena sedikit ayo kita pukul orang itu, ya sudah apa? Tadi kok mandang-mandang kita pukul, menjadi pemarah. Maka penting. Dan alhamdulillah tatkala seorang hamba bisa untuk duduk-duduk bersama dengan apa? Dengan teman-teman yang jauh dari sifat-sifat tercela. Berusaha untuk mendidik dirinya apabila memiliki apa? Sifat-sifat yang mulia. Kemudian derajat yang ketiga al-i'tidal, yaitu kondisi seimbang. Dan ini yang hendaknya kita mewujudkannya. Kapan seorang harus marah? Kapan seorang tidak boleh marah? Dan yang tidak boleh marah ya khanifina pada kondisi kalau kemarahan itu karena apa? Selain Allah. Hanya sekedar pembelaan diri. Ini tidak akan bermanfaat. Hanya sekedar pelampiasan. Ini tidak boleh. Tapi marah kalau karena Allah itu bernilai pahala. Melihat kemungkaran, melihat tayin pelanggaran, marah. Tapi perkara berikut yang harus dipikirkan, dan ini butuh ilmu. Butuh ilmu. Untuk apa? Bagaimana kemudian mengarahkan kemarahan tersebut tayin sehingga apa benar. Kita melihat kemungkaran ikhwani fillah harus marah. Cuman apa? Tidak boleh kemudian kita apa sembarangan dalam melampiaskan kemarahan. Kemudian setiap orang yang membuat kemaksiatan kita pukuli di jalan, tidak boleh. Harus seseorang apa mengatur agar bisa mencapai kondisi i'tidal, kondisi apa seimbang. Adapun atar-atar yang mencela sifat marah qanifillah, Di antaranya apa yang dikatakan oleh Imam Ja'far ibn Muhammad rahimahullah ta'ala, disebutkan oleh Ibn Rajab dalam Jami' Al-Ulumul Wahkam. Singkat, al-ghadabu miftahu kulli syar. Al-ghadabu miftahu kulli syar, yaitu kemarahan adalah apa? Kunci semua keburukan. Yaitu kemarahan kondisi yang mana? Kemarahan yang tersela tadi. Kemarahan yang seseorang tidak apa? Tidak karena Allah marahnya. Al-ghadab miftahu kulli syar. Oleh karena itulah husnul khuluq terkumpul pada apa? Tarkul ghadab, meninggalkan sifat marah, sebagaimana telah lewat dari Abdullah bin Mubarak. Kemudian juga nasihat dari salaf kita, qanifillah, pada kondisi seseorang naam tidak mampu. Karena terkadang kita menghadapi perkara, qanifillah, yang membuat kita memang sangat marah. Taib. Lalu apa yang hendaknya diperbuat? Taib. Apa yang hendaknya diperbuat olehnya? Datang seorang laki-laki kepada Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Faqala ya Aba Abdullah awsini. Qala la taghdab. Wa ya Aba Abdullah, yaitu Salman Al-Farisi, dan wasiatkanlah kepadaku. Maka beliau mengatakan, la taghdab, jangan engkau marah. Qala amartani alla aghdaba wa innahu la yashani ma la amlik. Engkau merintahkanku untuk tidak marah, dan sungguhnya terkadang menimpaku hal yang aku tidak mampu untuk menahannya. Nah, tidak mampu untuk menahan amarah. Maka apa yang seharusnya diperbuat kalau seorang tertimpa yang demikian? Qala fa in ghadibta famlik lisanaka wa yadak. Ini penting ya kan itu. Yang juga apa diambil dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa in ghadibta famlik lisanaka wa yadak. Jika engkau marah, maka apa? Maka kuasai lisanmu dan tanganmu. Ini penting. Kalau sedang marah, kuasai lisan dan tangan kita. Nah, jangan sampai kalau kita sedang marah, kemudian apa? Sudah lisan dilepas, tangan nah bergerak bebas, sudah. Nah, yang terjadi ya keburukan. Idza ghadibta famlik lisanaka wa yadak. Jika engkau marah, nah kuasai lisanmu dan tanganmu. Hal ini juga yang dibimbingkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebagian hadis ya, ketika seorang marah diperintahkan untuk apa? Diam. Nah, datang dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma dalam riwayat Ahmad. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Allimu wa yassiru wa la tu'assiru. Wa idza ghadiba ahadukum falyasqut." Ini langkah pertama. Diam. Dan ajarilah manusia dan mudahkanlah mereka, jangan kalian bersulit. Kemudian wa idza ghadiba ahadukum falyasqut, apabila salah seorang di antara kalian sedang marah, diam. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam khonifillah, kalau apa beliau marah terlihat apa, para sahabat sudah melihat dari wajahnya. Tidak perlu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melampiaskan amarah banyak, berbicara banyak, enggak. Nah, Aisyah radhiyallahu anha melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tertahan di pintu rumah, tidak jadi masuk, melihat ini Rasulullah sedang marah. Nah, karena melihat ada kemungkaran atau melihat sesuatu yang tidak pantas di rumah. Juga bimbingan yang lain dari Rasulullah SAW, ikhwan fillah, untuk apa? Berwudu. Ini juga sangat penting. Ya, terkadang memang seorang berat marah kok suruh berwudu. Nah, enggak kepikiran sudah wudu. Ya. Enggak kepikiran. Nah, dalam hadis nah, Atiyah Ibnu Sa'ad Al-Quradi radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Abu Dawud juga Imam Ahmad, innal ghadaba minasyaitan wa innasyaitan khuliqa minan nar wa innama tutfa'un naru bilma fa idza ghadiba ahadukum falyatawadda. Sungguhnya kemarahan itu asalnya dari syaitan, dan sungguhnya syaitan itu diciptakan dari api, dan hanyalah api itu bisa dipadamkan dengan air. Maka apabila salah seorang di antara kalian marah, berwudulah. Nah, kalau marah, berwudulah. Ini langkah naam yang kedua. Kemudian solusi yang ketiga, fanilillah, naam, yang juga dibimbingkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tatkala seorang dihinggapi kemarahan, untuk mengubah posisi. Sebagaimana dalam hadis Abi Dzar radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Abu Dawud. Idza ghadiba ahadukum wa huwa qa'iman falyajlis. Fa in dhaba anhu al-ghadab wa illa falyattaji'. Apabila salah seorang di antara kalian marah dalam kondisi dia berdiri, maka duduklah. Kemudian apabila telah hilang kemarahan, maka walhamdulillah, jika tidak faliyat tajik, maka jika tidak ya berbaring. Nah, karena kalau demikian ya baring sudah ingat dia mau mati. Nah, tayyib. Untuk menahan ini semua intinya apa? Menahan mulut dan apa? Dan tangan ya tidak? Duduk, berdiri duduk. Agar mulut dan tangannya itu bisa apa? Dikuasai. Inti untuk menguasai kemarahan ya ini bagaimana menguasai tangan dan lisan. Makanya diperintahkan naam untuk apa? Berwudu. Naam diperintahkan diam pertama kali. Naam ubah posisi. Dan ada yang teriwayatkan ikhwanifillah bahkan itu yang apa? Yang termasuk awal-awal yaitu untuk mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Baik, sebagaimana dalam hadis Sulaiman ibnu Surat. Ini berarti langkah keberapa? Langkah keempat. Walaupun tidak urut ikhwanifillah, cuman dalam solusi-solusi yang disebutkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hadis Sulaiman ibnu Surat dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Nah, tatkala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendapati dua orang sedang apa? Sedang saling caci maki. Sedang tengkar sampai wajahnya memerah. Nah, Rasul sallallahu alaihi wasallam katakan, "Inni la'lamu kalimatan law qalaha la dhahaba anhu ma yajid." Law qala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sungguhnya aku mengetahui satu kalimat seandainya dia mengatakan, yaitu orang yang sedang marah tadi, maka sungguh dia akan apa yang dia dapati akan hilang, yaitu rasa marah itu akan hilang, yaitu mengatakan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, ini empat hal fanifilah yang datang nas dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita urutkan berarti fanifilah dari langkah yang sangat dibutuhkan dan paling cepat harus ada, yaitu apa? Ketika marah diam dulu. Kemudian ucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kemudian apa? Ubah posisi. Nah, kalau berdiri ya duduk, kalau duduk ya baring. Kalau masih juga apa? Pergi berwudu. Nah, pergi berwudu. Nah, ini empat langkah. Yang seandainya seorang hamba betul-betul menginginkan ikhwan fillah selamat dari apa? Kemarahan yang tidak benar ini. Nah, yakin ikhwan fillah akan bisa hilang kemarahan tersebut. Nasallallahu alaihi wasallam al-afiyah wa salamah.